Mana Pentil? Gak tahu. Kok gak tahu? Tadi berangkatnya sama saya. Terus sekarang kemana? Gak tahu, hilang di pasar sana mungkin. Desa-desaan sama orang. Kamu sih. Dari mana sih? Ngiting ibu. Ngiting ibu? Iya, saya selidiki terus ini. Aduh. Kenapa? Ini orang satu ini biasa. Lihat aduh, ini batuk saya mental ini loh. Kenapa? Kenapa dipukul ibu? Dipukul ibu? Gara-gara Eko ini suruh ngikutin. Terus? Dari belakang ibu saya ikutin terus. Terus? Begitu jalan terus saya ikut jalan terus jalan. Enggak taunya jalannya buntu. Terus? Ibu balik teng, ketahuan saya, til, saya dipukul teng, merempul tol gitu. Siapa ini? Ya dianggap pengalaman pertama. Mental batu pengalaman. Salahmu sendiri, kamu kan sudah tak suruh sembunyi tadi ada ibu. Sembunyi di mana wong gange buntu kok mau mepet tembok ya ketahuan. Mbok yang dodok. Dodok tambah kayak kintal gitu saya. Ngawur. Kamu jangan ribut aja berdua. Kamu enggak tahu suasana keluarga kita ini bagaimana coba. Loh, panas. Panas. Panas tapi rindu. Enggak, tingkahnya ibu itu loh sekarang tuh loh. Enggak karuan memangnya. Iya. Soalnya apa sih? Soalnya apa kamu kan enggak ngerti kan? Ibu sekarang nih yang pacaran tuh loh. Nah, betul. Ini sama tadi, gundul tadi itu loh. Ngawur aja sama degan. Bukan itu temannya itu. Oh, temannya. Nah, itu yang jomblangi maklar itu. Degan yang tadi. Orangnya gemuk. Mm-mm. Oh iya, itu emang jomblangnya itu. Iya toh? Orang Inggris kok katanya. Pacarnya ibu orang Inggris. Orang Inggris. Orang dari barat. Iya, dari barat. Loh, orang Inggris. Ngomong lah bingung nanti. Orangnya kecil saya lihat. Kecil. Lu sudah tahu? Orangnya sudah, tinggi. Sudah, rambutnya merah. Oh, mungkin orang Inggris ya. Iya. Oh. Nah, ini caranya ini harus jangan sampai ibu nanti dibawa keluar itu negeri. Pemuda itu pengeret loh itu. Masa sih? Heeh. Nah, habis harta ini. Makanya kita harus menggagal. Atau kalau mami sampai dibawa keluar negeri kita enggak punya mami. Lah, iya toh? Sekarang begini saja kita gagalkan. Caranya beri nasihat mau enggak? Kamu berani? Alah. Berani orang, beri nasihat ibu. Orang baru diikuti aja sudah mukul gitu. Disindir aja yuk. Disindir. Saya punya akal disindir aja. Disindir? Tuh. Iya. Gini caranya nanti kalau mami datang, ya toh, kamu belakangnya mami. Ya, ya, ya, saya ya. Dari jauh kasih kode sama kamu. Kodenya? Iya toh, ya. Kasih kode. Diril mulai. Lalu saya? Kamu nyaut. Nyaut. Jangan diem aja. Berarti kamu sudah siap. Oh iya. Nah. Mulai nyindir gitu. Oh, jangan mulai nyindir. Nanti ketahuan, bodoh. Kamu ngomong mulai nyindir, ketak lagi, tok-tok. Merempul lagi kamu. Buatuk saya ini kemeng loh rasanya. Mulai apa? Nanya sama Eko. Mulai berarti siap. Siap kok. Oh siap. Nah. Kalau kamu sudah mulai siap kok. Nah. Oh iya. Dil. Apa kok? Nah. Katanya beli sepeda, Dil. Di mana belinya? Oh, ini didengarkan dulu toh. Oh, katanya beli sepeda. Kok beli kain kok? Ya. Saya yang iya, kok beli kain kok. Ya. Oh iya. Katanya mau janda sampai tua, Dil. Terus ya? Kamu kok mau kawin? Iya iya iya iya. Diulang. Coba ya. Ya, ya. Dil siap. Siap kok. Oh, mulai dulu. Oh, iya. Mulai. Ya. Siap kok. Lah, ya. Bagus itu. Ya. Katanya beli sepeda, Dil. Beli sepeda? Wow. Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ingat saya. Katanya beli sepeda, Dil. Kok beli kain? Ya, bagus. Ya. Katanya mau janda sampai tua, Dil. Kok beli kain? Wow. Itu pensil. Kok apa? Tolong. Kok mau kawin? Oh, kok mau kawin? Mau kawin. Nah. Oh iya, yang kawin mami ya? Iya, mami. Oh iya, iya, iya. Mami disindir gitu. Disindir gitu mesti mami sadar toh. Mesti sadar. Nah. Kalau mau sadar. Coba sekali lagi. Iya toh? Iya, iya. Mulai. Siap kok. Nah, bagus itu ya. Katanya beli sepeda, Dil. Kok beli kok beli kain? Nah, bagus kok beli kain loh dengan kain. Kain kamu. Kain. Kok beli kawin. Lagi. Kok beli kawin. Kamu jangan ngerusui. Lah kamu bento. Oh, iya. Katanya beli sepeda, Dil. Kok beli kawin. Ah, Sumiati apa? Kamu udah bilang beli kawin. beli kain. Beli kain. Apa, Jo? Coba diulangi ya. Katanya beli kain, Dil. Sepeda. Kok dapat sepeda? Dibalik, gak apa-apa. Dibalik. Lah kawinnya dulu nanti. Katanya beli sepeda. Kok beli kain? Nah, katanya janda sampai tua, Dil. Kok mau kawin? Bagus, ya. Apal ya? Apal, sudah. Kain. Pertama kebalik. Kain. Pokoknya kainnya didulukan. Kainnya dulu, belakangnya kawin. Kawin. Oh iya. Ingat ya. Lah nanti mesti sadar itu, Ibu. Kalau enggak sadar. Kalau tetap enggak sadar? Bu, ada cara lagi. Papa kan sudah enggak ada. Iya. Wajahnya kan mirip sama Pentil. Kamu nanti pura-pura kesurupan rohnya papa. Loh, nak kesurupan temen jadi bawa amblas aku kok. Kamu tuh jangan nakutin terus loh, kok. Ini pura-pura ya, kok ya. Biar sadar, pura-pura. Ibu, biar sadar. Loh, pura-pura itu biasanya kejadian betul ya? Enggak lah. Mungkin diingatkan oleh anak-anaknya enggak mau. Siapa tahu sama rohnya papa dia mau. Oh iya. Nah, caranya. Suaminya. Caranya begini. Kalau nanti ya, dia situ, kita kasih kode. Tak kode kamu. Tidut. Aku jawabnya kamu mulai kejang. Mulai kejang, jangan dijawab. Kejang. Kejang terus. Iya, kejang terus. Kejang. Kejang seluruh badan itu kejang semua. Oh iya, ya, ya aku semua mulutnya. Aku ya. Iya. Nah, itu rohnya masuk. Tiu. Masuk ke dalam berarti. Oh, iya. Kamu sudah kemasukan, suaramu harus diroba. Diroba kayak suaranya papi. Suaranya papi apa sih lu, Pak Sel? Suaranya papi kan bestu suaranya. Oh iya iya iya. Kayak beruntung saya kan gitu suaranya. Kayak wayang orang itu, Dil. Katanya beruntung seno. Mirip itu suaranya. Iya iya iya. Kamu menginsapkan. Iya toh? Ayo dicoba sekarang. Coba ya. Menginsapnya itu supaya Maryam jangan kawin lagi. Iya, jangan kawin lagi. Kasihan anak-anak. Kasihan anak-anak. Sebab kalau kau tinggal kawin, anak-anak ikut bapak tiri. Nah, bagaimana rasanya ikut bapak tiri? Kan tidak karu-karuan. Ini belum apa-apa udah nangis. Drama aja kamu itu. Coba ya. Oh iya. Titut. Kamu itu. Begitu kamu titut aku kaku. Kaku. Oh, mulai. Titut. Kok tolong kok. Jangan dikejangkan betul-betul. Oh iya, pokok kaku. Pokoknya kaku. Oh iya iya. Pokok didut ya. Didut. Aku terus kaku ya. Kaku. Ayo coba, mamanya aku ini tadi mami. Ayo. Ayo. Saya kan kasih kode. Ayo kamu kasih kode kum. Ayo didut kum. Didut. Yang kaku saya. Kamu, waduh. Loh didutnya sini kok tadi. Ini anu pura-pura Eko. Mama ya. Titut. Loh bareng. Masa bisa kaku dua-duanya? Sum, titut-titut tek. Oh iya iya. Iya. Titut. Ini maminya aja ya. Mami ya. Nah, kamu pura-pura jadi arwahnya papa nanti ya. Titut. Kaku. Kenapa ini? Kenapa ini kamu Pentil? Kelelekan karet. Karet. Jangan dijawab. Jangan dijawab. Aku bukan Pentil. Aku bukan Pentil. Lah siapa? Aku siapa sih kamu? Aku arwah suamimu. Suami? Arjo. Arjo. Arjo Siwi. Arjo Siwi. Arjo Siwi. Arjo Siwi aku. Kamu mengapa kawin lagi? Siapa yang kawin? Kamu. Siapa yang bilang? Eko. Loh. Jangan disebutnya Eko. Aku tahu. Arwah kok tahu sendiri. Arwah kok tahu sendiri. Aku tahu. Aku tahu. Aku ditelepon. Loh, ditelepon siapa? Ya pokoknya aku tahu. Pokoknya aku tahu. Saya ikuti gerak-gerikmu. Biar mau kawin mau apa kamu mau apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Kamu kan sudah meninggal. Loh, Sumiati kok mempeng. Lah nek mempeng aku ya takut dong. Cari alasan lagi dong. Bagaimana supaya dia bisa. Apa kamu tidak akan kasihan sama anak-anakmu? Ngapain kasihan? Loh, harus anak-anak kurang ajar. Loh, masa? Goblok kamu itu banyak nih, Dil. Anak kurang ajar, termasuk kamu ya kurang ajar loh, Sum. Tidak boleh, tidak boleh. Terus gimana ini, kok? Iya. Pokoknya kamu tidak boleh. Harus sayang pada anak. Anak hanya tiga gelintir. Ada apa ini? Pekerjaan apa kamu ngumpul? Ngomong-ngomongan, Bu. Ngomong apa lagi? Ngerasani wong tua ya? Oh enggak, ibu baik kok. Mulai nyindir. Tolong sedih. Ini ada apa sih? Katanya kamu ngajak nyindir mami tadi. Saya ini orang tua ya, gak perlu disindir. Langsung aja tegur apa yang salah. Enggak kok, enggak nyindir kok ya, kok. Gak mau disindir. Kok cepet kok? Mulai. Mulai, siap kok. Gitu kamu itu. Til, Til. Apa kok? Katanya beli sepeda, Til. Aku takut. Duh. Takut dipukul mami kok. Nah, kemarin kan ada sepeda di belakang tuh. Kemarin udah dibelikan kok. Ya. Katanya mau beli lagi, Mikil. Katanya kamu mau beli sepeda, Dil. Oh, iya kok apa? Ayo. Ayo beli apa yuk? Kok beli rambutan. Aku takut kok. Aku takut. Beli kainnya. Ini loh mami. Apa? Kan tanya Pentil mau beli sepeda, Dil. Kok beli kain? Nah. Kain sudah banyak lo beli. Katanya mau janda sampai tua, Dil. Kok beli? Aduh. Apa ini takut mami? Takut nanti enggak sadar-sadar. Oh iya. Gitu. Iya, ayo lagi. Katanya beli sepeda, Dil. Kok beli kain? Katanya mau janda sampai tua, Dil. Kok mau kawin? Tertawa ya kamu. Orang udah tua disindir menter. Biarpun beli sepeda, tapi saya sanggup beli kawat. Biarpun menjanda sampai tua, saya tetap masih kuat. Ada-ada yang kamu sindirkan sama mami, pakai sindir-sindiran. Orang udah tua kok sindir. Mendal. Itu kamu. Yang kedua, ada saja beli kain, beli rambutan. Enggak, tadi itu Eko yang aja. Yang Bumboni Sumiati. Semua ini udah kompromi ya. Saya enggak mau sebetulnya sambelani mami. Mami kalau kawin saya seneng gitu tadi. Apa enggak? Okay. Kamu ini yang enggak setuju, Mi. Enggak setuju. Siapa yang enggak setuju? Mami tidak boleh kawin sama orang lain. Saya enggak kok. Malah saya disuruh jadi apa tadi? Duh, kok aja ngomong. Ngawur. Jadi apa tadi? Ngempur apa? Ngomong ngempras, ngemprus, pral-pral. Yang tadi loh, yang kedua. Ini apa? Ngapanya? Ngapanya ngomong loh. Ini ngomong apa? Ngomong apa? Mami pokoknya jangan kawin, Den. Enggak gitu kok kamu. Kasihan dong sama anak-anak. Mami katanya jaga anak, jaga anaknya. Jaga anak, jaga anak. Terus. Sumpahnya mami, waktu bapak mau meninggal itu bagaimana? Dulu sumpahnya. Ya. Saya kan janji, enggak mau kawin lagi. Nah. Kan. Oh iya. Oh. Tapi berhubung masih ya begitu tadi ya. Apa? Sudah siapanya? Saya enggak mau perhatikan. Dan lagi mami ini heran saya. Apa? Waktu papi meninggal itu enggak nangis sama sekali itu. Buat apa menangis? Sudah meninggal nanti manusia akan meninggal semua. Kelihatannya tambah benci gitu loh sama papi. Titut. Loh, mulai mana? Tutit. Duh. Yang tadi. Yang tadi. Titut apanya yang titut? Titut. Oh my darling. Lesmana Mandra Kumara. Orang aneh datang ini. Mari silakan. Aku dat. Aku dat. Masuk, Mas. Aku datang, Sus. Oh. Sus. Namanya diganti Sus. Sus. Suson. Sus Mariam. Oh ya. Aku datang kok kamu tidak tergop-gop. Ini pakai bahasa Yunani nih. Kok gop-gop, tergopo-gopo? Heeh. Susah. Ini tadi saya tunggu memangnya berhubungan anak-anak masih ngumpul semua gitu. Iki anaknya siapa? Ini memang anaknya Mariam ngono. Situ datang pakai apa? Mengapa kesini tidak kenalan diri ngono? Mangkel aku. Kan enggak kayak minajingo. Air. Ini siapa sih? Calon papimu. Hah? Lu kok masih kecil gini sih ini? Apa? Umurnya berapa ini? Ah, kuantaranus mati kabel. 18. Loh, kan tua saya dong, Mi. Tapi umur enggak menjadi ukuran, yang penting itu sama-sama cintanya. Aduh, apa bisa cinta dia sama Mami? Loh, bisa. Apa sering dia merayu sama Mami? Sering. Masa? Yang merayu? Tahu. Coba sih, caranya merayu. Kepengen tahu aku. Ini anak-anaknya kepengen tapi tahu. Tapi Mami harus janji. Iya. Kalau memang namanya siapa sih? Tahu, kenal-kenal aja. Namanya siapa, Om? Aku bapakmu Jawul. Oh, Jawul. Jawul. Pak Jawul ya? Iya. Mami harus janji sama saya. Iya. Kalau sampai Pak Jawul gak bisa merayu Mami, Pak Jawul tak antemi nanti. Loh, bisa. Tes-tesannya harus begitu. Ayo, Mami ya, pernah dirayu di mana, yuk? Loh, kemarin dirayu di terminal situ. Masa rayuan di terminal, Mi? Oh, iya. Ayo, coba. Gini, Ses. Iya. My darling kekasihku. Ketahuilah, cinta adalah biru. Cinta. Orang Inggris mengatakan love is blue. Waduh, kenapa? Kenapa nih? Mataku kena blue. Blue emak pior. Iya. Artinya biru. Kalau manusia sedang cinta, melihat kekasihnya tampak biru erem. Masa erem? Apa cinta? Kas diantem nih kok. Jadi wajahnya Mami ini kebiru-biruan ya? Iya. Biarinlah dulu adanya soal cinta. Saya sangat cinta sama engkau. Tidak melihat sedetik sama dengan setahun. Bagaimana sebaliknya, Diko? Aku pun begitu juga. Aku ingin. Ingin apa? Dekat denganmu. Nah, sudah dekat gini, Mas. Kurang dekat. Oh, kurang dekat. Mi, itu ya. Gelasnya dikembalikan di mana? Apanya? Gelas. Gelas mana? Gelas itu dikembalikan di mana? Yang mana gelas yang itu? Yang dipakai kemarin itu pinjam kemarin. Ya kembalikan, kok ini urusan cinta kok campur gelas itu kayak. Kayak saya enggak tahu pinjamnya di mana. Kekasihku. Kekasihku. Iya. Berikanlah gelasmu. Loh. Wah, ini kok malah cintaan gelas loh. Ini anak-anak saya suruh kembalikan gelas kok cintanya campur gelas. Berikanlah cintamu untukku seorang. Ini saya kasihkan semuanya. Kalau tidak percaya, belahlah dadaku. Ambilkan pecok sana ya. Ambilkan pecok kamu. Ada apa belah dada kok? Maksudnya isi hatiku saya keluarkan untuk si bapakmu ini. Ya. Apa saja dia? Titut. Maryam. Iya. Mulai kok. Bodoh. Aku mendengar suara apa tadi? Titut. Loh kok Mami melok titut loh. Mami dengar. Nah, di sini tanya aku dengar suara apa tuh kok. Ya saya jawab titut gitu. Ayo kok. Titut. Siapa apa kamu itu? Istriku Maryam. Siapa ini? Kayak suaranya ini ya kayak. Ini lo siapa ini? Aku suamimu. Suami saya kan udah meninggal. Betul. Tapi mengapa kamu kembali lagi? Masuk ke badannya Pentil. Ah, tidak percaya. Harus percaya. Kamu Pentil? Bukan. Siapa kalau memang suami saya? Harjo Siwi. Harjo Siwi. Papi Mini Mi. Aslinya papi. Mana sih Harjo Siwi? Aslinya, papi dari mana kok? Di Karang Sendiri. Dari? Di Karang Sendiri. Bodoh. Wah, dari, bingung loh kok aku kok. Iya, dari Priok. Kamu macem-macem ya. Apa cengengesan kamu ya, Sam? Aku tahu. Kamu kembali sini? Iya. Ada apa maksudnya? Sebab aku tidak rela kalau kamu mau kawin lagi. Saya ini udah seneng kalau Mas Arjo itu meninggal tuh seneng. Loh kok seneng? Karena perbuatamu gak seneng saya saben hari penjudi kamu. Pulang kamu. Ayo kembali. Pulang kemana? Nah, gak tahu tadi di mana. Rumahnya mana sih kok? Oh, saya. Saya dengar perbuatanmu. Saya dengar perbuatanmu. Pacaran. Pacaran kok dituturi loh ini. Arwah dituturi. Pacaran terus. Apa tidak malu dengan anak-anakmu? Biar saya begini-begini. Saya udah enggak cinta sama kamu. Kembali. Tidak. Kembali. Tidak. Pukul kamu ya. Aduh. Loh. Aduh ya. Mi. Saya Mi. Pentil Mi. Pentil. Tolong kami. Ini Pentil. Pentil. Siapa? Arwah kamu bukan Pentil. Pentil. Pukul terus Mi, pukul. Terus, arwah kamu. Kamu bisa tahu saya Pentil. Arwah. Bukan. Harjo Singi. Bukan Pentil. Pentil. Eko, kamu enggak tanggung jawab kamu ya. Sudah dekat toh. Nah, dekat apa nih merencul semua gini saya. Nih, saya anu. Manjo siri enggak kamu manjo siri? Bukan mi, pentil. Bukan, bukan apa? Pentil. Eh, kemari. Loh, sudah enggak ada kok. Oh, sudah pentil. Dari tadi pentil. Katanya gara-gara Eko kena titut saya disuruh kejang tadi. Kamu ngawur aja kamu itu. Disuruh kejang. Jual gitu. Sekarang ini anak-anak ini maksudnya menolak adanya Mas Jawul untuk mengawini saya gitu. Memang cinta itu belum tentu terlaksana kawin. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya saya kebahagiaan kawin saya dengan kamu tidak disetujui anak-anakmu, iya, lebih baik saya mengundurkan diri. Maafkan daku, sayang. Sian. Memelas. Mas Jambul, Mas Kawul, loh. Sebetulnya aku merasa kecewa sekali kalau tidak bisa itu kawin sama Mas Jawul. Ya, tapi apa boleh buat. Kebahagiaan tidak hanya terletak di tempat perkawinan saja. Apa yang dikatakan apa boleh buat? Carilah. Mi, drum ini dikembalikan di mana sih, Mas? Balikan duduk duangkulmu pisan. Ini masih rayu-rayuan kok. Carilah. Bingung. Laki-laki yang lain. Cari-cari yang lain. Yang mana anak-anakmu cocok semua. Jadi hanya begitu aja. Ada rintangan anak ini aja sudah putus asa. Iya, soalnya kebahagiaan itu harus cinta semua. Oh, begitu ya. Untuk itu maafkan aku atas kesalahanku yang sudah saya bikin. Oh, begitu ya. Ya, terima kasih. Kalau memang Mas Jawul itu tadi, sebetulnya saya tidak rela kalau Mas Jawul lepas dari tanganku. Saya mau pulang. Pulangnya kemana? Ya, kemana-mana. Oh, gak di rumah itu. Orang gak punya ini, gak punya rumah kok mau dikawin. Ketemunya di stasiun. Orang kalau patah hati belum bisa cari rumahnya sendiri. What? Ini orangnya agak eksentrik ya. Sungguh kamu dapat bapak ini ya seneng. Waktu jalan-jalan di pinggir sungai dengan saya itu diperhatikan sama si itu. Ada bebek, tahu enggak bebek? Bebek ya. Saya lewat baik baik baik baik baik. Bebek bilang baik baik. Iya. Tapi katanya ini cemburuan nih orangnya. Siapa? Ini. Iya. Katanya memang cemburuan dia. Tapi ya kebangetan kalau ini. Masa nih? Saya naik kuda laki-laki ya cemburu. Waduh. Ya nemen kalau sudah gitu cemburunya. Cinta memang buta. Buta apa? Buta warna. Buta warna. Gelap itu loh. Iya. Sudah sekarang tidak urusan cinta. Mau. Saya mau pulang. Jangan dulu. Nanti dipersiapkan makan-makan bersama nanti ya. Oh. Ada tamu nih, Mi. Iya, mari. Apa isi? Oh iya. Mas Gudel. Ya, bagaimana ini? Ya, yang mana? Degane teko lagi nih. Degan, degan. Saya nunggu degan itu. Saya nunggu degan itu. Degan sudah dibawa kok ditunggu. Bagaimana? Itu sudah dapat. Sekarang uangnya rendet. Tadi udah saya siapkan uang 1.200.000 ya, untuk Mas Gudel. Iya. Tapi berhubung saya datang ke bank tadi, ceknya hilang. Loh? Iya. Itu mentra-mentra itu ceknya itu. Ini jomblang nih. Bagaimana ini? Oh, ini pemuda pilek ini. Pokoknya Pak Gudel, saya nggak setuju deh kalau mami saya kawin lagi. Oh, begini. Itu toh. Bagaimana? Nah, ini Lampak. Saya sadar soal ini. Ya. Semua saya sadari. Iya. Tapi Mas Gudel sama Mas Jawul jangan pulang dulu ya. Iya. Untuk sementara ini mari kita mengasuh. Iya. Sebelum kita mengasuh, kita harus memberi salam dulu pada para hadirin. Iya. Ya? Iya. Mari bersiap. Kita siapkan. Baris dulu. Oh, baris dulu. Baris dulu ya. Agak. Bersih. Yap. Di mana? Di lapangan terbang sana loh. Barisnya di sini ya. Oh, di sini. Bersih. Yap. Lihat muka. Nih, mami keliru dong nih. Katanya lihat muka. Lihat muka itu lihat depan sana. Oh, depan sana kok ya lihat muka. Hitung-hitung ya, jejer saja biar enak. Hitung-hitung mulai di Sum, Eko, iya, mami. Pak Jawul, lalu terakhir Pak Gudel ya. Iya. Beri. Hitung. Satu. Dua. Tiganya mana? Oh, mumet ini nah, ya. Yang benar loh ya kalau jadi komandan telepon yang. Wah. Bersih, yap. Satu. Loh. Belum, kesusu saja. Ambil jarak. Nah, jarak. Mana nih jaraknya? Mana? Ambil jarak, jarak apa ini? Yang jarak kecil-kecil itu. Wah, ambil antara itu loh. Antara kok jarak? Antaramu itu diambil. Oh, antaramu diambil. Ambil antara pokok sudah pas gini ya. Sudah. Beri, tong. Satu. Lima. Dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, situ. Oh, belum. Belum langkah. Oh, satu, belum. Perhatian. Beri, tong. Satu. Dua. Tiga. Satu. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Seribu. Sama tanya, hitungannya itu gak pakai seribu. Satu, dua, tiga, empat, lima, stop. Pak Kuda ya. Sudah, mulai. Bersih, yuk. Nah, yang kencang ya. Tenang, kencang, tenang. Bisa yang jadi anu komandan-komandan ini yang anu yang bagus gitu. Ada seperti barisan dari Madura. Oh, jangan takut. Ini. Jangan takut. Ini. Ini mencar dulu Madura. Orangnya mencar dulu orangnya. Mencar dulu. Wah, komandan dari Madura ini ya. Takut sama. Tata-tata sini aja. Ngompol. Loh. Ngompol. Kok tahu? Kok tahu saya Madura? Ngompol, ngompol, ngompol ya. Ngompol. Kalau ngompol kok ngompol. Jangan Madura aja ngompol, kumpul, kumpul. Siap. Cang kacer. Oh. Ada kacang kacer. Sopo kacang iki kacang kacer. Cang kacer ya. Oh, cang kanan. Oh, cang kanan ya cang kacer. Sekarang begini ya. Bagaimana, Mi? Ini kan sudah selesai baris-baris ya. Iya, iya. Tepat hari ulang tahunnya Sumiati nanti kamu rayakan di rumah aja, soalnya Mami nanti ada urusan penting sekali. Mau kemana? Saya mau ada urusan. Urusan apa, Mi? Bolak-balik urusan terus. Enggak tahu, orang tua mau mingket sebentar aja kok enggak boleh. Kemana? Ini kan sedang sibuk kita. Mingket itu apa sih? Mingket itu bahasa Indonesianya apa? Mingket itu loh. Menclek sebentar loh. Menclek. Pergi. Sekarang saya mau pergi ya, mau ngobyek. Waduh, Mami, tetap mau cari pacar lagi. Kira-kira begitulah.